Bukhari, lalu engkau membaca kitab Du'afa milik Al-Bukhari, ma fihi hasanatun, engkau enggak akan dapatkan dalam kitab itu hasanat. Jadi disebutkan fulan dhaif, fulan ini, jarah semua. Enggak ada hasanatnya di situ. Satu. Idzan taqul, kalau demikian engkau akan mengatakan hadza zalimun fajirun inda ashabil muwazanat. Kalau demikian berarti Imam Bukhari zalim. Imam Bukhari fajir jahat, ya, menurut ashab al-muwazanat. Jatuh kitabnya Imam Bukhari. Saqata sahihul Bukhari wa sahihu Muslim. Maka jatuhlah sahih Bukhari. Enggak ada nilainya. Kenapa? Karena muallifnya zalim fajir. Sahih Muslim juga jatuh. Mengapa? Imam Muslim muridnya Imam al-Bukhari. Jatuh. Ya. Habis. Tayyib. Iqra'il ilala lil Imam Ahmad. Baca berikutnya kitab Ilal karya Imam Ahmad. Wa aqwalahu fil jarhi wa ta'dil. Baca pula ucapan-ucapan beliau dalam perkara jarh dan ta'dil. Taqul, kau mengatakan ala manhaji al-muwazanat, wallahi hadza zalim. Kau akan mengatakan berdasarkan prinsip manhaj muwazanat, apa? Demi Allah, Imam Ahmad zalim. Mengapa? Karena menyebutkan ilal, namanya ilal menyebutkan penyakit. Fulan ini jarah dan jarah. Saqata Ahmadu wa aqidatuhu wa manhaju wa kitabatuhu wa ta'alifuhu kullu syai'in. Jatuh martabat Imam Ahmad, enggak ada nilainya. Ya. Imam Ahmad majruh jadinya. Ganti di jarah. Ya, Imam Ahmad jatuh. Akidahnya yang beliau perjuangkan di antaranya adalah Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk, jatuh. Manhaj beliau jatuh, mengikuti salafun shalih, tulisan-tulisan beliau, musnad beliau dan lain sebagainya, kitab sunnah, ta'alifuhu, karya-karya beliau, wa kullu syai'in, dan apa yang beliau miliki, enggak ada nilainya. Na'udzubillah min hadza al-manhaj al-fasid wa ahlihi. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari manhaj yang rusak ini dan pelakunya, pemiliknya. Qala wa taqra'u li Yahya ibni Ma'in 'indahu ulufun min al-ahkam. Kau baca, ya, bagaimana Yahya bin Ma'in rahimahullah punya uluf, ribuan. Minal ahkam, ribuan hukum-hukum, ma fiha muwazanatun. Enggak ada muwazanat. Apa muwazanat tadi? Menyebutkan kejelekan, harus menyebutkan kebaikan. Yahya bin Ma'in enggak menyebutkan. Banyak menyebutkan masawi, ya, mentahzir. Hadza zalimun 'inda ahli al-muwazanati. Kalau demikian, Yahya bin Ma'in zalim di sisi ahli al-muwazanat. Li'annahu lam yadhkur hasanati ar-rawafidhi wal jahmiyyati wal kadzdzabin wal du'afai. Karena beliau tidak menyebutkan kebaikan rawafid, ya, kaum rafidah, jahmiyah, para pendusta dan orang-orang yang lemah. Hadza manhaju ahli sunnati wal jama'ati fi al-jarh wa ta'dil. La yaqumu al-islamu illa bihi. Inilah manhaj ahlu sunnah wal jamaah dalam perkara jarah dan ta'dil. Apa itu? Menyebutkan kejelekan-kejelekan tanpa menyebutkan kebaikan sebagai bentuk himayah ad-din, menjaga agama ini. Ya, ini yang bagian dari Islam, ini bukan. Ini rijal-rijal yang lemah, yang majruh, sehingga Islam bersih. La yakumul islamu illa bihi. Islam tidak tegak kecuali dengannya. Dengan apa? Jarah dan ta'dil. Fantabihu ila hadha. Hati-hati kalian dari hal demikian, dari manhaj al-muwazanat. Kaifa yakuluna innahum salafiyun. Bagaimana bisa dikatakan mereka salafiyun sementara mereka tidak mau menerima prinsip jarah wa ta'dil. Mereka lebih mengedepankan prinsip manhaj al-muwazanat. Wa ilal an wallahi, sampai saat ini demi Allah, ba'duhum i'tarafa annahu idza kana an-naqdu min babi tahdzir wan nasihah fala yajibu dzikrul hasanat. Ya, sebagian mereka mengaku jika anak kritikan sebagai bentuk tahdzir dan nasihat, maka fala yajib, tidak wajib untuk menyebutkan hasanat. Sebagian mereka mengakui, ya, sampai saat ini mengakui kalau memang itu kritikan sebagai bentuk tahdzir, sebagai bentuk nasihat agar orang-orang berhati-hati, agar manusia tidak terjatuh ke dalam kejelekan, mengaku fala yajib, tidak wajib untuk menyebutkan kebaikan. Tujuannya apa? Agar manusia tidak tertipu dengan disebutkan kebaikan itu. Agar manusia apa? Hati-hati dari bahaya kejelekan-kejelekan itu. Hadza ba'da dharbil qawi 'ala ru'usihim, ini setelah diapakan? Ba'da ad-dharb al-qawi. Dipukul dengan pukulan yang keras di atas kepala-kepala mereka. Dibandem. Baru sadar. I'tarafu bihadza, mengakui hal demikian. Mimman katabu fi al-muwazanat wa ghalaw fiha, dari kalangan orang-orang yang menulis, ya, prinsip al-muwazanat dan ghulu dalam perkara ini. Setelah dipukul, ya, seperti yang dilakukan oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ada orang yang punya pemikiran nyeleneh, pukul, sudah sadar belum? Ya, pukul lagi sampai keluar darahnya, baru sadar, sudah mengakui kesalahannya, diasingkan. Tempat pengasingan ditahdzir, manusia diingatkan jangan mendekati dia, dia punya penyakit dan seterusnya. Qala qalu hadza, nah, mereka mengatakan demikian. Ini mengakui sebenarnya enggak wajib untuk menyebutkan hasanat. Thumma yastamiruna fi harbi al-manhaji as-salafiyyi. Namun ternyata setelah itu mereka terus memerangi manhaj salaf. Ya. Jadi prinsip ini, bentuk upaya untuk memerangi manhaj salaf, bukan semata-mata al-muwazanat, banyak sekali. Al-ma'zirah. Manhaj al-ma'zirah. Sebagaimana manhaj yang diterapkan oleh siapa? Al-ikhwan al-muslimin. Ya. Nata'awanu fi mattafaqna 'alaihi wa na'tadziru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Kita berta'awun pada perkara yang kita sepakati. Faqra pertama ini batil. Faqra kedua juga batil. Nata'awanu fi mattafaqna 'alaihi, berta'awun sesuai dengan kesepakatan kita. Ini batil. Dari mana? Kita teringat hal demikian ketika Syekhuna Syekh Abu Abbas Yasin Al-Adni hafizahullah ta'ala membantah Abdurrahman Adni, karena dia terjatuh pada perkara poin pertama ini. Ada sedikit pembelaan, dibantah oleh Syekh Yasin hafizahullah ta'ala. Batil, kaidah batil juga, karena dia menyalahkan yang kedua tanpa menyinggung yang pertama. Maka kaidah ini juga batil. Mengapa? Karena ta'awun tersebut tidak dilandasi di atas al-bir wa taqwa, tidak dilandasi Al-Quran dan Sunnah. Nata'awanu fi mattafaqna 'alaih, sepakat dalam hal apa? Selama kita sepakat, kita jalani. Nah, ini batil, tidak bisa diterapkan secara mutlak. Demikian pula ma'dzirah, wa na'tadziru ba'duna ba'dha wa ya'tadziru ba'duna ba'dha fi makhtalafna fi, memberi uzur sebagian kita dengan yang lain dalam perkara yang kita perselisihkan. Tak apa-apa, yang ini wahdatul wujud, yang ini kuburi, yang ini hululi, yang ini demokrati, yang ini, terserah. Yang penting kita satu. Ini juga batil. Qala hafizahullah ta'ala ya'tarifu bi annaka 'alal haqq. Ya, dia mengaku bahwasanya engkau ayyuhas sunni as-salafi, engkau di atas kebenaran. Thumma yastamirru fi harbik, kemudian dia terus memerangimu. Tahu bahwasanya ahlu sunnah itu yang benar. Namun ada perkara-perkara duniawi, ya, ataupun perkara-perkara sifatnya nafsi, hudud an-nafsi, urusan-urusan pribadi, akhirnya terus karena hawa nafsu terus dia lakukan untuk memerangi ahlu sunnah wal jamaah, sakit hati. Thumma yastamirru fi ta'yidi manhaji al-muwazanat. Lalu awalnya demikian mengakui kebatilannya, namun ternyata apa? Ya, dia terus-menerus membela manhaj al-muwazanat. Qala hajmihim limanhaji salafi bimanhaji al-muwazanat, dan terus-menerus mereka berupaya menghancurkan manhaj salaf. Secara khusus an-nakdu ya firrijal wal kutub, ketika mengkritik manusia, demikian pula mengkritik kitab-kitab. Bimanhaji al-muwazanat, dengan manhaj al-muwazanat. Wahajmihim li'ulama'i salaf bifiqhi al-waqi', dan upaya mereka menghancurkan ulama salaf, menjatuhkan mereka. Mereka juga punya prinsip apa? Manhaj as-salaf apa? Aslam. Manhaj salaf itu lebih selamat. Wa manhajul khalaf ahkam wa alam. Manhaj salaf itu lebih selamat. Kenapa? Mengikuti ulama terdahulu, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Namun manhaj khalaf yang baru yang mereka buat, ahkam, lebih dekat kepada hukum, lebih mendekati hikmah, wa alam, dan lebih mengetahui apa? Waqi'. Ini juga batil. As-salamah, keselamatan terkait dengan hikmah, demikian pula terkait dengan ilm, mutalaziman, berkaitan. Bagaimana mereka pisahkan hal yang saling terkait, itu juga kaidah batil. Nah, wa hajmihim di ulama'i salaf, upaya mereka menghancurkan ulama salaf tadi seperti itu, manhaj tadi, manhaj salaf lebih selamat. Namun manhaj khalaf apa? Manhaj khalaf lebih mengandung hikmah dan lebih mengandung ilmu. Kalimatnya bagus, namun isinya batil, menjatuhkan para ulama. Bifiqhi al-waqi', upaya mereka menghancurkan ulama salaf dengan alasan fiqhil waqi'. Para ulama yang berpegang di atas pemahaman salafun saleh enggak paham kenyataan. Enggak tahu perkembangan zaman, tidak tahu perkembangan politik. Kami yang lebih tahu. Kami adalah ulama yang mengetahui al-waqi'. Ya. Menuduh ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah siapa? Ulama haid wan nifas. Ulama yang hanya membahas masalah haid dan nifas, tidak membahas masalah pemerintah. Na'udzubillah min dzalik. Tuduhan-tuduhan jelek kepada para ulama. Lihat bagaimana masyayikhuna, para ulama kita, barakallahu fikum, ya Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Baz dan yang lainnya. Demikian pula ulama mutaqaddimin sudah berbicara bagaimana muamalah baina al-hukam wal mahkum, ya. Hukam, para ulama, bagaimana muamalah kita terhadap para pemimpin, demikian pula bagaimana muamalah ketika pemimpin pemerintah mengalami suatu kesalahan, sudah diatur dengan pertimbangan yang luar biasa, ya, besarnya. Kaifa yaquluna innahum salafiyuna wa hadha haluhum, bagaimana mereka dikatakan, mereka mengatakan sesungguhnya mereka salafiyun, sementara keadaannya demikian, memerangi prinsip-prinsip salafun salih. Qala wa alam manhajihim, berdasarkan manhaj mereka. Hadza, berdasarkan manhaj mereka ini, yusbihu ru'usu ahli dhalali. Wallahu alam, la'alla as-shawab ahli sunnah. وعلى منهجهم على ها وعلى منهجهم هذا يصبح رؤوس أهل الضلال من السلف وأئمتهم ومن ينتقدهم من بحق من أهل الضلال. Sepertinya benar ru'usu ahli as-sunnah. Wallahu a'lam. Berdasarkan manhaj mereka, para pemimpin ahlu sunnah wal jamaah dari kalangan salafun as-salih dan para imam mereka dan orang yang mengkritik, yakni mengkritik ahli batil bihaqqin dengan landasan benar, yusbih menjadi apa? Min ahli dholal, menjadi ahli orang-orang sesat, berbalik arah, berbalik posisi. Orang yang berada di atas kebenaran menjadi di atas kebatilan. Ya hadza anta tuharibu ahla sunnah, wahai orang ini engkau berarti memerangi ahlu sunnah. Wa tumajjidu ahlal bid'ah, dan engkau memuji ahli bid'ah. Nah, karena prinsip muwazanah tadi menyebut, ketika menyebutkan kejelekan wajib untuk menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Aina uqulukum? Ada yang lewat? Wa tumajjidu ahlal bid'ah, engkau memuji ahli bid'ah. Wa talma'uhum wa tad'u ila kutubihim. Wa talma'uhum, dan engkau mengisyaratkan kepada mereka. Kalau ada masalah, rujuklah kepada mereka, yaitu kepada ahli bid'ah, bukan ahli sunnah. Wa tad'u ila kutubihim, dan engkau mengajak manusia untuk menengok, membaca kitab-kitab mereka, ahli bid'ah. Wa tuharibu kutubal haqqi wa taqulu innaka salafiyun. Sementara engkau memerangi kitab-kitab yang berisi kebenaran, lalu engkau mengatakan bahwasanya engkau adalah salafi. Ya. Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila, ya, la tuqirru bidzak. Semua orang mengaku telah memiliki hubungan dengan Laila, sementara Laila tidak mengakuinya. Setiap orang mengaku sebagai salafi, ternyata dia, ya, memukul dan menghantam prinsip-prinsip salafun as-salih. Bukanlah yang menjadi patokan pengakuan, namun yang menjadi ukuran adalah bagaimana seorang membuktikan bahwasanya dirinya adalah salafi. Terus belajar prinsip-prinsip salafun as-salih, kemudian mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Qala hafizahullah ta'ala, aina unqulukum ya ikhwah, di mana akal-akal kalian wahai saudaraku? Hakimul Qur'ana wa hakimus sunnata wa hakimul aqla sariha. Naam. Hakimul Qur'an, jadikan Al-Qur'an sebagai hakim. Hakimu ij'alhu hakima. Jadikan Quran sebagai hakim, sunnah sebagai hakim, demikian pula akal yang sharih, akal yang jelas, yang jernih. Fa innal aqla as-sharih la yata'aradu ma'an naqlis sahih. Akal yang jernih tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih, Al-Quran dan sunnah. Hakim akhlaka as-sahiha fi hadhihi al-qadaya, jadikan akalmu yang sahih, yang sihat itu sebagai hakim. Pikir dengan pemikiran yang jernih, ya, jangan terburu-buru, jangan mengikuti hawa nafsu, ikuti Quran dan sunnah. Fi hadhihi al-qadaya, dalam perkara-perkara ini jangan mengikuti al-aba, ya, taklid wal fatawa, demikian pula dalam menghadapi fatwa-fatwa itu. Wasatara manhum ahlul huda, niscaya engkau akan melihat siapakah pengikut kebenaran. Wa ahlut tuqa insyaallah, dan siapakah pengikut ketakwaan, orang-orang yang bertakwa dengan izin Allah. Wasatara manhum ahlul ahwa'i wa ahlul inhirafa wa ahlul inhirafi wal muayyiduna lil batili, dan pasti engkau akan melihat siapakah pengekor hawa nafsu, ahli bid'ah, ya, dan orang yang menyimpang serta membela kebatilan. wa man yantabiqu alaihi kalamu Ibnu al-Qayyim wa Ibnu Taimiyah wal a'immah, dan siapakah yang layak mendapatkan gelar dari ucapan Ibnu Qayyim, Ibnu al-Qayyim, Ibnu Taimiyah dan para imam. Gunakan Quran, sunnah dan akal sehat. Jangan mengedepankan hawa nafsu, jangan mengedepankan atifiyah, jangan mengedepankan at-ta'assub. Qala man alladhina waqa'u fi babi al-qaul 'ala Allah bila ilm. Ya, gunakan akal sehatmu sehingga engkau tahu siapakah yang terjatuh terhadap tindakan berucap atas nama Allah tanpa landasan ilmu. Haula ahli bid'ah wal ahwa manhaju al-muwazanati min akhbasi al-mabadi'i wal manahiji. Sahih kata beliau. Ya, manhaj al-muwazanat. Ketika menyebutkan kejelekan, wajib menyebutkan kebaikan. Manhaj muwazanah termasuk min akhbas, termasuk dari mabadi, permulaan yang paling kotor, yang paling jelek. Demikian pula permulaan manhaj yang paling jahat. Min akhbasi al-mabadi, sebagai pembuka, pembuka keran kebatilan, pintu kesesatan dengan sebab ini. Ya, ketika menyebutkan kejelekan, wajib menyebutkan kebaikan. Akan beliau bantah, beliau sebutkan beberapa dalil. Allati taqulu 'ala Allah bighairi ilm. Manhaj tersebut merupakan permulaan dari sekian banyak permulaan, ya, pintu-pintu kebatilan dan manhaj-manhaj yang rusak yang engkau katakan atas nama Allah itu bagian dari agama Islam tanpa landasan ilmu. Qala wa ana ma ara fil bidai akhtar minhu 'ala al-Islam. Saya melihat, saya memandang tidak ada kebid'ahan yang lebih berbahaya di dalam agama Islam daripada kebid'ahan ini, manhaj al-muwazanat. Wa huwa wallahi hadmun lil-Islam, demi Allah manhaj ini menghancurkan Islam. Walladhi yu'minu bihi la budda an yanzura li a'immatil Islam. Orang yang beriman terhadap agama Islam, imannya benar, Islamnya benar, dia harus melihat bagaimana para imam kaum muslimin kullihim semuanya, bima fihim as-sahabatu, termasuk dalamnya para sahabat, bagaimana ya fan. Walladhi yu'minu bihi, kita ulangi, walladhi yu'minu bihi, zahirnya dhamir ha bihi, yakni manhaj al-muwazanat, orang yang mengimani manhaj muwazanat, meyakininya, mengikutinya, membenarkannya, yu'min yusaddiq, dia membenarkan, orang yang membenarkan manhaj muwazanat, la buddha, dia pasti, an yanzura, melihat, menilai, li'a'immatil islami kullihim, para imam agama Islam semuanya, bima fihim as-sahabat, termasuk dalamnya para sahabat, yaqulu fihim zulmun. Ya. Dia akan menilai bahwasanya para imam, termasuk pula para sahabat, zalim. Bal sayangzuru ilal Quran, bahkan, ini dampaknya, dampak dari manhaj ini, dia akan mengatakan para ulama, imam, Syafi'i, Ahmad, Malik, Hanaf dan yang lain sebagainya, Ibnu Ma'in, Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya, bahkan sayaqbal sayangzuru ilal Quran, bahkan dia akan melihat dalam Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab, akan melihat Allah mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab, wa tab, dan benar-benar celaka. Allah hanya menyebutkan apa di sini? Kejelekan, mentahdir, celaka Abu Lahab. Aina manhaju al-muwazanat, di mana penerapan manhaj muwazanat ini? Allah tidak memakai. Allah enggak kemudian pada ayat berikutnya atau surat yang lain menyebutkan kebaikan-kebaikan Abu Lahab. Tidak pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dijarah. Hum yuhtajuna bi ayatin nazalat fi kuffar. Mereka digugat. Kalau ingin menggugat mereka, mengkritik, membantah mereka, ya, bi ayatin, dengan ayat-ayat yang turun terkait dengan orang kafir. Lihat. Fayalzamu ala manhajihim. Tentu konsekuensinya berdasarkan manhaj mereka. Kalau mau jujur, ya, kita tadi berbicara tentang para ulama. Mereka mengatakan para ulama, ya, masyayikh, ahlussunnah wal jamaah, para imam menyebutkan kejelekan-kejelekan tahzir. Kata mereka harus sebutkan kebaikannya. Sekarang kita mengilzam mereka. Kalau jujur, thayyib, kita menerima para ulama tadi harus menyebutkan. Bagaimana dengan Al-Qur'anul Karim? Kalau seandainya mereka jujur adil, ya. Fayalzamu ala manhajihim, konsekuensi dari manhaj mereka, an yamdahallahu Abalahabin wa yadhkura hasanatihi. Maka Allah harus memuji Abu Lahab dan Allah harus menyebutkan kebaikan-kebaikan Abu Lahab, kan gitu. Ya. Jadi apa konsekuensinya dari ucapan mereka? Ya, kalau mereka jujur menuduh Allah zalim. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan katira. Kalau mereka jujur, qala li'annahu lamma wulida ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Buktinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, a'taqa jariyatan. Siapa ini? Siapa yang a'taqa jariyatan? Yang ngantuk. Siapa yang a'taqa jariyatan? Abu Lahab. Abu Lahab ketika Nabi lahir, dia langsung memerdekakan jariyah budak wanita. Farohan bi maulidir rasul alaihi salatu wassalam, karena bergembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan atau bukan? Memerdekakan budak. Hah? Kebaikan. Perkara yang sangat besar. Seorang muslim ketika memerdekakan budak, ibadah yang mulia, yang agung. Dia memerdekakan budak wanita karena bergembira Nabi lahir, Muhammad lahir sallallahu alaihi wasallam. Wa kana indahu hasanatun. Dia juga punya kebaikan yang banyak. Wa kana yatasaddaqu ayyamal hajj. Masyaallah. Ya. Dia bersedekah pada hari-hari haji. Bersedekah. Kebaikan. Wa yahujju wa yatufu, bahkan berhaji dan tawaf. Antum yang di sini yang berhaji berapa? Sudah berhaji. Siapa? Abu Lahab. Kebaikan, tawaf. Hasanatun, sekian banyak kebaikan. Limadza ma dzakara dzalika rabbuna? Lalu mengapa Allah tidak menyebutkan semua itu? Ya, menyebutkan kebaikannya. Yaqulu hadza ma yasluh li'annahu ma dzakara manhaj al-muwazanat. Ya, kalau konsekuensinya gitu, yaqulu hadza, orang tadi sahib manhaj al-muwazanat mengatakan hadza ma yasluh. Ini enggak patut, enggak semestinya demikian. Semestinya apa? Ya, semestinya kalau adil ya harus sebutkan kebaikan-kebaikannya. Masya Allah. Allah dituduh demikian, kan gitu. Yaqulu hadza, orang itu, kita mengilzam dia, kalau demikian engkau akan mengatakan nah ya suluh, ini enggak patut, enggak layak. Enggak semestinya disebutkan kejelekan, kebaikannya disembunyikan. Enggak semestinya demikian. Li'annahu ma dzakara manhaj al-muwazanat, karena Allah tidak menyebutkan manhaj al-muwazanat. Baik. Ini satu. Contoh siapa? Abu Lahab. Wa hakadza qala fi al-Walid. Demikian pula ketika Allah membicarakan Al-Walid, termasuk dari pentolan kaum musyrikin, dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda ila akhiri ma qala jalla wa ala. Sebutkan ayat-ayat di situ bagaimana Allah membongkar aib Al-Walid ibn Al-Mughirah. Nah, dibongkar kejelekannya. oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa menyebutkan kebaikan-kebaikan dia. Kam min dzammin fil Qur'an, betapa banyak celaan dalam Al-Qur'an. Tahzir. Biduni muwazanatin lil wathaniyin, tanpa adanya muwazanat, timbangan disebutkan kebaikan dan kejelekannya. Lil wathaniyin, terhadap para penyembah patung. Wala lil yahud, wala an-nasara, tidak pula Yahudi Nasrani, sebutkan kejelekannya. Ya, sebutkan sikap hasadnya. Sebutkan bagaimana ahli kitab Yahudi berupaya membunuh para nabi dan rasul. Bagaimana mereka kaum musyrikin yang mengatakan para nabi rasul sahir, kadzab, majnun dan lain sebagainya. Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. Sungguh telah kafir. Allah katakan sungguh telah kafir. Laqad kafara. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah al-masiih ibnu maryam. Limadza ma dzakara hasanatihim? Mengapa Allah tidak menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka? Limadza? Mengapa? Fahadza ya'udu bit-ta'ni 'ala kitabillahi ta'ala wa 'ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip muwazanat ini akan kembali kepada apa? Tindakan ta'n, mencela, menuding, ya. Demikian pula mengkritiki. Demikian pula tuduhan-tuduhan jelek yang lainnya kepada Al-Qur'an, sunnah Nabi wa ala kutubi al-aqaid, kitab-kitab akidah. Kan gitu. Kitab akidah membantah Rafidah, Al-Khawarij, kemudian Mu'tazilah, Al-Murji'ah, Jahmiyah, sebutkan. Wa kutubi al-jarhi wa ta'dil, dan kitab-kitab jarh wa ta'dil yang sangat banyak. Yang akan memisahkan antara al-haq dan batil ila akhiri dan seterusnya. La akhbathu ya ikhwah min hadzal manhaj, tidak ada yang lebih khabith, lebih kotor, lebih jelek dan lebih jahat daripada manhaj ini. La, enggak ada. Yuzayyinuna lakum al-batil, mereka akan menghiasi kepada kalian kebatilan. Dihiasi. Kaidah batil itu dihiasi agar diterima oleh manusia. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u 'amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Apakah orang yang berada di atas al-bayyinah, ala bayyinatin, di atas keterangan dan penjelasan dari Rabb-nya, seperti orang yang dihiasi baginya amalan kejelekan dia dan mengikuti hawa nafsunya? Jawabannya tidak sama. Ha'ulai zukhrifa lahum al-batil, mereka kebatilan telah dihiasi untuknya. Wa tarahum yarquduna wara'a hadzal manhaj, engkau melihat mereka yarqudun ay harba mustri'a, lari dari manhaj ini, tidak mau menerimanya, bahkan memerangi, lari dari manhaj ini. Wara'a hadzal manhaj, di belakang manhaj, tidak mau mengikuti. Wa yutalibun ahla sunnati bihi, menuntut ahlu sunnah untuk mengikuti manhaj al-muwazanat. Falimadza la yutalibuna rabbana bihadzihi al-matalib, mereka menuntut ahlu sunnah wal jamaah untuk menerapkan manhaj muwazanat, mengapa mereka tidak menuntut Rabb kita untuk ya melakukan hal yang sama. Wa yutalibuna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam yutalibuna as-sahabata, menuntut rasul, sahabat, yutalibuna al-a'immata Ahmada wa Syafi'iyya wa Ibn Ma'inin wa Sufyana Ibn Uyainata wa Tsauriyya, limadza la nutalibuhum bi hadhihi al-muwazanat. Wa'alam la'al sab, limadza la nutalibuhum bi hadzal muwazanat. Mereka menuntut rasul, ya, sahabat, para imam, Ahmad, Syafi'i, Ibn Ma'in, Sufyan, Ibn Uyayna, Al-Thawri, ya, limadza la nutalibum bihadzihi al-muwazanah, mengapa kita tidak menuntut mereka untuk melakukan prinsip tersebut. Limadza ma yurakizuna illa ala man takallama fi naqdi al-muwazanati faqat, mengapa mereka tidak mentarkiz, tidak memusatkan pembicaraan, tidak menyerang kecuali kepada orang yang ya takallama berbicara tentang manhaj muazanah saja. Tidak membicarakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Quran. Yaquluna al-kadzdzabuna al-affakun. Para pendusta, affak semakna kadzdzab. Inna hadza manhaju Rabi'in. Ini manhajnya Rabi'. Rabi'un huwa alladhi ikhtara'a hadzal manhaj. Ya, Rabi' ini yang membuat-buat manhaj ini. Ini membantahnya. Ana ara la akhtaru ala al-islami min haula. Saya melihat, memandang tidak ada yang lebih berbahaya terhadap agama Islam daripada mereka. Wadi'auhum lis-salafiyyati khatarun syadidun. Pengakuan mereka, klaim mereka sebagai salafi ini sangat berbahaya. Wallahi la yakunu salafiyan illa idzal tazama bis-salafiyyah aqidatan wa manhajan wa da'watan wa sulukan wa akhlaqa. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang patut menyandang gelar salafi kecuali jika dia iltizam, berpegang teguh dengan manhaj salaf, akidahnya, manhajnya, dakwahnya, jalan hidupnya, akhlaknya. Udkhulu fis silmi kafah, masuk semuanya. Jangan hanya perkara manhaj, namun seluruhnya diikuti. Al aqidatu qad yaquluna biha, akidah. Kadang mereka mengatakannya, iya, membaca kitab-kitab akidah, mempelajarinya, mengajarkannya. Oh, saya akidah salaf. Kan itu. Namun manhajnya ikut ikhwani. Pilih akidahnya salaf, kemudian manhajnya dalam masalah pemerintahan ikut ikhwani, dalam masalah adab dan akhlak ikut siapa? Tablighi dan seterusnya. Al-aqidatu qad yaquluna biha, akidah. Kadang mereka mengaku, ya, akidah kita salaf. Walakin wallahi ana a'taqidu annal aqidata indahum la qimata laha. Demi Allah. Ya, namun demi Allah saya meyakini bahwa akidah di sisi mereka tidak ada nilainya. La yuwaluna 'alaiha. Mengapa? Karena mereka tidak loyal di atas akidah itu. Enggak serius. Enggak sempurna di dalam menjalankan akidah itu. Wala yu'aduna 'alaiha, tidak pula menegakkan sikap permusuhan di atas akidah yang benar itu. Wala ila akhiri dan seterusnya. Artinya apa? Tidak menjalankan konsekuensinya. Tinggal sedikit, satu paragraf. Qala yuhibbuna ahla al-bid'ah, mereka cinta kepada ahli bid'ah. Wa yuwaluna min ajlihim wa ila akhirih, dan mereka loyal karena ahli bid'ah itu dan seterusnya. Wa yaghdabuna ahla hadhihi al-aqidah, dan mereka membenci pemilik akidah ini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lau kanu qailina bihadhihi al-aqidati haqqan, kalau seandainya mereka ya mengatakan dan meyakini akidah tersebut dengan benar, jujur dan menjalankan dengan sebenarnya. Wastaqarrat fi nufusihim, dan akidah itu menancap dalam jiwa-jiwa mereka. Wa khalatat bashashatuha qulubahum, ya khalatat, bercampur, bashashah di mana talaqatul wajh, bercampur dari penampilan dia dan batinnya, itu apa, campur lahir batin akidahnya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akanu yu'aduna ahlaha wa yuharibunaha, lalu apakah mereka akan memerangi ya pemilik akidah salafus saleh dan memerangi mereka? Jawabannya tidak. Kalau lahir batinnya betul-betul mengikuti akidah salafus saleh, mestinya mereka akan loyal terhadap Ahlussunnah wal Jamaah salafiyin dan memerangi ahli bid'ah wal ahwa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita sampaikan difahami dan bisa diamalkan. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.